Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al. Walahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtassi bi husni syama'ili wa ala alihi wa ashabihi al-mausufin bil fawadili wal fadail. Wa ala atba'ihi al-ulama'i al-amilin bima thabata anhu bid-dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membaca hadis ke-13 yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Asy-Syama'il. Dia akan menerangkan tentang kemiripan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kemiripan yang ada pada diri para nabi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala berkata, حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها Urwah bin Mas'ud, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsahu, wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini lengkap dengan jalur periwayatannya hingga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, para nabi pernah ditampakkan kepada ternyata Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang nabi yang memiliki fisik pertengahan dari kaum lelaki. Fisik beliau seperti seorang yang berasal dari kabilah Syanu'ah. Aku juga melihat Isa ibnu Maryam alaihi salam. Jika dilihat kemiripannya dengan orang yang pernah aku lihat, maka beliau alaihi salam seperti Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihi salam dan ternyata orang yang paling mirip dengan beliau adalah sahabat kalian sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dirinya sendiri. Dan aku juga melihat Jibril alaihi salam dan orang yang kulihat mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Lafaz hadis. Para nabi pernah ditampakkan kepadaku. Perkataan beliau ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, ditampakkan dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditampakkan kepada beliau saat Isra dan Mi'raj. Lafaz selanjutnya adalah ternyata Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang nabi yang memiliki fisik pertengahan di antara kaum laki-laki. Maksudnya pertengahan adalah baik tingginya ataupun bentuk badannya. Semoga keselamatan atas beliau. Kemudian lafaz selanjutnya adalah fisik beliau alaihi salam seperti seorang yang berasal dari kabilah Syanu'ah. Maksudnya Nabi Musa alaihi salam seakan-akan seorang yang berasal dari kabilah Syanu'ah. Kabilah Syanu'ah merupakan sebuah kabilah yang dikenal pada masa itu berasal dari negeri Yaman. Dan orang-orang yang berasal dari kabilah tersebut terkenal dengan kekuatan, tubuh yang ideal dan badan yang tegap. Kita masuk kepada lafaz selanjutnya. Aku juga melihat Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jika dilihat kemiripannya dengan orang yang pernah aku lihat, maka beliau alaihissalam seperti Urwah bin Mas'ud. Maksudnya adalah jika kemiripan Nabi Isa alaihissalam dibandingkan dengan salah seorang sahabatnya, maka ia seperti Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian lafaz selanjutnya adalah aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan ternyata orang yang paling mirip dengan beliau adalah sahabat kalian sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dirinya sendiri. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seorang nabi yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz yang terakhir adalah dan aku juga melihat Jibril alaihi salam dan orang yang kulihat mirip dengan Jibril alaihi salam adalah Dihyah. Maksudnya adalah Dihyah al-Kalbi. Dan pada masa itu, Dihyah Al-Kalbi sangat terkenal dengan ketampanannya. Dahulu, jika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, ia datang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian, derajat hadis. Hadis ini merupakan hadis yang sahih karena Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama dengan nomor 167. Dan Imam At-Tirmidzi juga mencantumkan hadis ini dalam kitab Sunan atau Jami' beliau dengan nomor 3649 dengan jalur yang sama dengan salah satu jalur yang dimiliki oleh Imam Muslim. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Salah satunya adalah pada hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara manusia ada yang diciptakan mirip antara satu dan yang lainnya. Dan hal itu merupakan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, bahkan pada masa ini cukup banyak orang-orang yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika kita memahami dan mengerti ciri-ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita juga memahami ciri-ciri Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pembahasan hadis ke-13 kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Aku kum fillah Ratno di kantor Bimbingan Islam Yogyakarta.